Saksikanlah, saksikan olehmu wahai sang hujan, aku yang telah jatuh dilanda. Basah baju kita, basah hati kita, mesranya berpayung dan pisah. Demi kekasihmu rela berkorban. Siapa tahu nanti Tuhan memberkati daun pisang menjadi paling sutra. Kenangan malam minggu waktu jalan-jalan. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Putihnya si air susu seputih cintaku, dan akan ku tuang ke dalam gelas asmara. Berjanji kita saling setia. Kenal malam minggu waktu jalan-jalan, berdua jalan kaki saat turun hujan. Memori daun pisang takkan ku lupakan. Memori daun pisang menjadi kenangan. Thank you. Bye.